saja aku dengar kamu masih sayang aku, mengharap aku kembali sayang. Aku tak seperti dulu, kini ku sudah berhijrah. Sudah lupakan saja namaku dari hatimu, karena percuma saja tidak ada gunanya. Takkan pernah kembali aku seperti yang dulu. Aku sudah berikat diri, takkan pacaran lagi, banyak maksiat diri. Seolah hidup dan matiku hanya untukmu. Kini aku hijrah menjadi pribadi baru. Kalau soal jodoh insya Allah aku pasrah. Lila, sekarang mending kamu renungkan semua jalannya hidupmu. Dunia sementara, akhirat selamanya. Aku nangis kalau ingat dosa-dosa kita. Sayang, aku dengar kamu masih sayang aku, mengharap aku kembali sayang. Aku tak seperti dulu, kini ku sudah berhijrah. Hari demi hari sudah ku lewati, memanglah tak mudah untuk menjalani. Ibaratnya naik ke puncak yang tinggi, lelah hati ini terhapus sendiri. Sebenarnya aku ini masih mencintaimu, tapi aku sadar ini tidak tepatlah waktu. Sudah serahkan saja jodoh kepada Allah, yang terbaik tuh kita di saat nanti kan tiba. Sekarang mending kamu renungkan semua jalannya hidupmu. Dunia sementara, akhirat selamanya. Aku nangis kalau ingat dosa-dosa kita. Sayang, aku dengar kamu masih sayang aku, mengharap aku kembali sayang. Aku tak seperti dulu, kini ku sudah berhijrah. Semua hidayahnya di dalam hatiku, mengharap ridonya untuk sisa hidupku. Sampai kapanpun jua tak pernah seperti dulu, untuk kembali lagi jalani cinta ini. Dan katanya suci, banyak maksiat diri, hanya nafsu menuruti yang tak berujung lagi. Hanya untuk Ilahi cintaku tetap abadi, selamanya sampai akhir hayat ini. Sekarang mending kamu renungkan semua jalannya hidupmu. Dunia sementara, akhirat selamanya. Aku nangis kalau ingat dosa-dosa kita. Sayang, aku dengar kamu masih sayang aku, mengharap aku kembali sayang. Aku tak seperti dulu, kini ku sudah berhijrah. Percaya pada Sang Ilahi, cintanya kan tetap abadi.